kalian kemari. Bergurau bersama kawan, berlari kejar-kejaran. Uluk-uluk hujan gede, uluk-uluk hujan gede. Anak kambing mau mandi, anak kambing mau mandi. Uyuk-uyuk hujan gede, anak kambing mau mandi. Kambing apa? Benyamin belum mandi. Tidak, belum.